Masa isteri dalam haid, boleh tak suami minta isterinya memuaskan nafsu suami? Tidak dengan jima. Isteri dia haid. Faham tak? Boleh tak dia nak puaskan nafsu suami? Lain pada jima. Memang boleh lah. Yang boleh tak boleh jima je. Seorang laki-laki pergi tanya Nabi, isteri saya uzur period haid, boleh apa yang boleh bagi saya? Nampak? Nabi kata boleh belaka, melainkan jima. Betul lah. Boleh belaka, tak ada masalah. Ya, dia berseronok ni, istimtak ni berseronok dengan isteri, isteri berseronok dengan suami, bukan mesti jima saja. Jangan kita salah faham. Ada orang ni tak ada kerja dalam jimok ni. Dia panggil bini ni, bini mari, dia tak buat benda. Jimok selalu. Faham tak? Jadi komang sepandang tu. Sedangkan Tuhan jadikan suami daripada ujung rambut sampai ujung kaki, perwatakan, berkataan dia, cara berjalan, semua boleh dia ambil kesedapan. Bini kita gitu kok. Tak mesti jimok. Tengok saja. Juga istimtak, iaitu mengambil kesenokan. Tak mesti jima. Jangan nampak jima. Kita tak ada kerja lain. Nikah tu nampak jima. Tak? Masih jawab nikah tu nampak dah. Nampak jima dah. Sedangkan kita bersama isteri ni banyak benda untuk berseronok dan berbahagia dan bergembira. Yang pertama sekali, ru'yah. Lihat, tengok. Kita pergi jalan, pergi Pulau Pinang, pergi jalan batu apa semua, tengok ropang lawa-lawa. Seronok. So nak tengok gaya dia apa semua. Maka tu apa panggil nikmat melihat. Maka tu tujuan kahwin. Kita balik rumah, kita tengok bini kita. Supaya kita tak berasa nak perempuan-perempuan di jalanan. Jadi bukan balik jimok. Tak mesti jimok, tengok saja. Dia balik ke pergi, nak panggil ani ani. Mai keluar kejap. I nak tengok you. Kena tunjuk kan? Nampak? Tengok. Tengok. Tak tengok kat ni, bang. Tiok. Tengok tiok. Tak masalah. Okey, bagi. Syok pula. Saya tengok. Satu nikmat. Faham? Mak Nabi kata, barang siapa yang melihat wanita di luar rumah, lalu dia rasa heran dengan kecantikan, maka balik kepada isterimu. Nampak? Kenapa? Yang di rumah itu sama saja. Sama saja. Kita tengok Allah seksinya, puan ni pakai seluar ketat. Nampak? Tu imam tengok. Tu imam tengok. Awet pakai seluar ketat. Nampak? Ketat habis ni dengan baju ketat tali aduh. Tak ada masalah. Nak pergi kat plaza, beli seluar ketat. Beli baju tali halus. Suruh bini Tok Imam pakai. Betul tak? Balik, paksa dia pakai. Main sini, Mak Haji. Hamba gini, hamba duk tengok kau puang tengah jalan tadi. Gerang sungguh pakai. Lama dah hamba nak tengok pakai luar gini. Ni hamba pergi beli ni. Nampak? Pakai. Dia tak mau pakai, panggil anak-anak tu. Kejong ni, masuk luar. Nak? Masuk luar ketak. Tiga orang anak kan pegang kaki anak ni, pegang tangan. Masuk lah seluar. Nak? Buang ni baju-baju ni masuk talian tu. Nak? Tok Imam nak tengok bini. Halal tak? Halal. Tak masalah. Nak? Suruh naik atas mesin basuh. Okey, pusing. Pusing. Pusing. Okey, bagai. Halal di sisi Allah. Tak boleh kata apa. Nak? Jadi boleh selain pada jimak, boleh dengan tangan, boleh tangan bini, boleh tiup bini, boleh ikut pandalah. Tak, semua halal melainkan nikah. Melainkan jimak pada farak kerana haid dan melainkan pada dubur. Hak lain macam-macam boleh kesunatkan. Nak, macam-macam pesen boleh. Nah, kerana Nabi kata, nisa'ukum harsul lakum. Nak, isteri kamu adalah tanah-tanah ladang bagi kamu. Maknanya kalau tadang kebun tu hak kita, kita nak cakur kat mana pun kat bandar kita. Dah kebun kita, betul tak? Kita orang ni berani cakur kat tengah dulu. Orang ni cakur kat tepi. Faham tak kena? Dan ni bukan cerita set je tak? Nak faham? Benda halal. Nak? Kali zaman ni kak, isteri kita macam motosikal kita. Motosikal ni ada orang dia naik dulu baru dia start. Pasal motor dia, ke mana aku lah. Mana mu start nak naik dulu baru start? Orang start dulu. Lah, motor aku. Mu beli apa? Nampak? Ada orang dia naik dulu, naik baru start. Faham tak? Ada orang start dulu baru naik. Ada orang naik saja dah start. Faham tak ni? Ada orang start saja lepas tu tinggal tak naik. Ada.